Bolehkah menyekolahkan anak kita ke ma'had yang mana ma'had tersebut juga memiliki madrasah aliyah keagamaan yang juga mengajarkan ilmu kalam dengan alasan karena tuntutan kurikulum? Dan bolehkah menghadiri majelis ustaz-ustaz yang turut mengajar di yayasan tersebut? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Sudah kita bahas, ya, bahwa menyekolahkan anak ke ma'had yang di dalamnya diajarkan ilmu kalam membuat anak itu semakin buruk. Karena mempelajari ilmu kalam adalah kejahilan. Mempelajari ilmu kalam adalah kesesatan. Nah, atas dasar apa mereka? Perkataan para ulama siapa? Had, mana ulama besar yang membolehkan belajar ilmu kalam? Ya. Sekarang, apa asal hukum mempelajari ilmu kalam? Mubah, makruh, haram. Yang mana? Hah? Kalau mubah, oh, enggak boleh kita maksud. Kalau makruh, ah, tinggal dilihat. Mungkin ada kemaslahatan tertentu, terpaksa, sesuai kurikulum. Ya, masih memungkinkan. Tapi kalau haram, hah? Haram. Atas dasar apa kemudian seorang mengajarkan dan membiarkan murid-murid, menganjurkan murid-murid yang belajar ilmu kalam? Oh, atas dasar terpaksa. Terpaksa itu bahasa Arabnya apa? Mukrah. Sudah. Buka kitab-kitab usul fikih. Terapkan bawamitul ikrah. Kapan dikatakan seorang itu mukrah? Mukrah itu ketika seorang yang mengancam dia mampu untuk menerapkan ancamannya. Ya. Ancaman yang sifatnya menyiksa atau bahkan membunuh. Kalau kamu tidak melakukan, maka saya akan memenjarakan kamu. Misalnya. Ya. Anggap penjara. Gak usah pembunuhan. Penjara. Ada gak ancaman? Kalau dibubarkan, ada gak ancamannya? Ada sekolah orang awam itu sampai SMA. Dia sudah membuka SD, SMP, SMA. Di Balikpapan. Sekolah ini berkembang. Yang mendirikannya sepasang keluarga yang punya semangat untuk mendakwakan Islam, tapi jadi suaminya dokter, ya. Setelah melihat kurikulum yang diajarkan, maka istrinya bertekad untuk menutup sekolah. Karena bertentangan, menurut dia bertentangan dengan Islam dan syariat Islam. Akhirnya sekolah ditutup, dihentikan. Lalu dia mendengar bahwa ada sekolah yang didirikan di Solo. Nah, yang katanya bermanhaj salafi. Akhirnya dia sempat menelpon, tak tahu siapa yang ditelepon. Kalian ini katanya membimbing umat untuk mengajarkan Al-Quran was sunnah di atas pemahaman salaf. Saya ini orangnya bodoh. Saya mengetahui bahwa ini sekian banyak kurikulum menyimpang dari Islam. Sehingga saya berhentikan sekolah saya. Kalian ini kok bisa lanjut, ya? Heran dia. Heran. Ini pengakuan ibu ini sendiri. Ya. Pada saya. Dibubarkan sekolahnya. Pada sampai SMA. Dibubarkan. Sekarang gak ada. Dan ini orang awam. Gak ada ancaman kok. Gak ada teror. Bahkan setelah itu dia mencalonkan suaminya untuk jadi wali kota. Ya orang awam. Nah, dengan alasan kalau bisa suaminya jadi wali kota, dia bisa menegakkan Islam dan seterusnya. Allahul musta'an. Sempat datang ke rumah saya minta surat rekomendasi. Siapa tahu mendukung untuk jadi wali kota. Agar saya nasihati, peringatkan. Allahul musta'an. Nah ini orang awam. Gimana seorang salafi kok bisa terus terjatuh ke dalam hal-hal yang seperti ini? Dengan alasan harus sesuai dengan standar, ya. Kalau dulu apa itu pelajaran PPKN harus ada, ya? Harus. Sekarang terus berlanjut sampai pada ilmu kalam, ya, mempelajari apa itu Dewi Sri, dan seterusnya. Allahu musta'an. Kalau ada ustaz-ustaz mereka yang membela, mendukung, jangan menghadiri majelis. Tentang surat Syekh Fauzan dibacakan oleh Syekh Adil Mansur, ada yang mengartikan bahwa di Indonesia telah ada mufti yang bisa dimintai fatwa, yaitu Ustaz Dzulkarnain. Apakah benar pengertian dari surat tersebut? Saya tidak memahami seperti itu. Ya. Kalau ada mufti di Indonesia ini, kalau yang namanya mufti banyak. Yang namanya mufti bin pula banyak. Tapi kalau mufti ahli fatwa, Allahu musta'an. Ada cerita yang disebutkan Syekh Abdul Bukhari, tapi saya tidak ingin cerita. Ya. Nah, okay. Dengan adanya hal tersebut, maka orang-orang yang menyampaikan atau membacakan surat Syekhani yang pertama harus minta maaf kepada Ustaz Dzulkarnain. Bagaimana hal seperti ini? Jadi sekarang terbalik. Keluar fatwa Syekh Rabi' mentahdir Ustaz Dzulkarnain, hadanallahu wa iyyah. Nah, sekarang terbalik. Syekh Rabi' salah dalam berfatwa. Syekhani mendengar dari satu pihak. Ustaz-ustaz menyampaikan berita dusta. Yang benar hanya satu. Yang benar hanya satu. Yang lain itu salah semua. Ya. Padahal Asy-Syafi'i mentahdzir. Tahdzir mufassal. Yang jelas, yang rinci, yang sesuai dengan waqi'. Apa kewajiban seorang yang tahdzir? Semestinya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang bertaubat, aslahu ma afsadu, memperbaiki apa yang telah mereka rusak. Memperbaiki apa yang telah dirusak. Kemudian menjelaskan, menerangkan, bukan diam. Bukan diam, ya. Wah, saya lebih baik diam. Kalau ngomong nanti bikin fitnah. Tidak, harus dijelaskan. Selama belum terpenuhi tiga syarat ini, maka tahdzir itu tetap berlaku. Ini harus difahami. Jangan dibilang Syekh Ani minta maaf, enggak ada dalam surat minta maaf. Ya. Dengarkan ini, perkataan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala yang saya dengarkan langsung setelah salat Maghrib. Setelah terjadi pertemuan, maka saya mendatangi bersama salah seorang ikhwan yang tinggal di Makkah. Datang Syekh Rabi menanyakan tentang hal ini. Maka nas ucapan Syekh Rabi, ini nasnya. Kata beliau, nasakhtuhu, ana nasakhtuhu wa wa'ada bil khair. Fa in thabata fa alhamdulillah. Wa idza ma thabat fa hadza syai'un tsani li kulli maqamin maqam. Saya telah menasihatinya dan beliau menjanjikan kebaikan. Janji loh, ya kan? Menjanjikan kebaikan. Fa idza thabat, kalau benar, alhamdulillah. Kalau tidak benar, maka ini perkara lain. Setiap permasalahan ada hukum tersendiri. Setiap permasalahan ada hukumnya tersendiri. Janji sudah menyatakan taubat, ya kan? Alhamdulillah. Dan itu sudah ditulis bisuhulah, ya, dengan penuh kemudahan untuk bertaubat, untuk kembali. Alhamdulillah. Kan janji ada yang ditepati, ada pula yang tidak. Maka kita menunggu. Nah, selama tidak ada al-islah wa tabyin, maka tahdzir itu berlaku. Ini juga yang dinasihatkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ketika kami bertemu beliau di Madinah setelah salat Jumat. Bahwa dia harus disarih, memperjelas dalam hal-hal apa dia rujuk. Dan ini juga nasihat dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Saya kira nasihat dari tiga masyayikh ini sudah cukup. Nah, pasca tahzir Syekh Rabi terhadap Ustaz Zul, ternyata muncul bantahan-bantahan dari orang-orang fanatik dengan beliau. Bahkan ada yang langsung dikirim melalui SMS ke HP-HP kami. Mohon nasihatnya. Kalau enggak mau baca bantahan-bantahan itu, matikan HP-nya. Ya. Atau ganti nomornya. Ya. Daripada pusing baca SMS yang beredar, kadang-kadang tidak jelas dari mana sumbernya. Daripada menyebutkan, jangan dipedulikan. Ya. Yang terpenting bagi kita mengamalkan nasihat masyayikh, mengamalkan nasihat para ulama. Ya. Apabila telah terpenuhi tiga syarat, alhamdulillah. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Saya kira sampai di sini, kawan. Wallahu ta'ala alam shawab. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak. Kalau dikumpulkan bisa jadi satu kitab. InsyaAllah, lain kali mungkin ada kesempatan yang lain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.